Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين أما بعد. Masyaallah muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah perjalanan umroh lancar. Dan saya doakan jenengan semuanya. Mudah-mudahan terkabul hajatnya. Tambah panjang umurnya, tambah amal salehnya, tambah rezekinya, tambah rajin ibadahnya, dan juga semoga semua jenengan menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para bapak, para ibu yang saya hormati, kita lanjutkan sekarang tentang melafalkan niat sebelum sholat. Nggih. Ibu sholat ngoten, Bu. Kalau sholat niat napa boten? Niatnya di mana? Dalam hati. Pintu ibu. Terus itu bu, mahallun niyah al qalbu. Tempatnya niat itu di dalam ha. Niatnya tuh di sini. Niatnya tuh di sini. Bukan sakitnya, nggih. Bukan, niatnya tuh di sini, Pak. Niat itu dalam hati. Itu sepakat para ulama bahwa niat itu dalam hati dan sahnya perbuatan tergantung daripada niatnya. Ini sesuai dengan hadis Sahihul Bukhari dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niscaya sahnya perbuatan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya seorang itu tergantung dari apa yang diniatkan. Yang membedakan satu perbuatan itu ibadah atau ada, itu niat. Mungkin pekerjaannya sama, niatnya beda, akan beda penilaiannya di hadapan Allah. Jenengan sama-sama duduk di sini, sama-sama mendengarkan pengajian, tapi niatnya beda, akan beda nilainya di hadapan Allah. Di sini niatnya niat ngaji, menambah ilmu. Subhanallah. Jenengan dapat pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi kalau kemudian sampean hadir ke sini hanya untuk mendapatkan teh dan roti, kopi dan roti, ya hanya mendapatkan kopi dan roti. Atau juga datang ke sini untuk apa? Ya, mau pulang tanggung. Esmisisan duduk di Kemayoran. Cuma hanya istirahat. Ya, hanya dapat pahala istirahat. Itu tergantung niatnya. Jadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bapak, Ibu, ya jungkir balik, niatnya olahraga, ya cuma dapat pahala olahraga. Tapi kalau niatnya itu sholat, maka dapat pahala sholat. Nah, begitu juga sholat itu harus niat. Tapi sholat tidak cukup hanya niat. Harus aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bittakbir wa muhtadamatun bittaslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini ku sholat. Wonten niku cuma niat tok. Kulaku niat yang siang niat. Kita sebecaan niat tok tak bojo. Udah. Ini ruku sujud tanpa niat. Ini buatan sah. Niat itu rukun sholat. Nah, sepakat ulama kalau niat itu dalam hati. Yang berbeda at-talaffuz bin niyah. Melafalkan niat. Jadi ada yang mengatakan enggak harus pakai usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Enggak usah. Ya takbir dalam hati niat sudah cukup. Bahkan dianggap kalau melafalkan niat itu menyalahi sunnah Nabi. Dianggap melanggar dari kebiasaan Nabi. Itu memang sebagian ulama seperti itu. Tetapi dalam kitab Nihayatul Muhtaj, juz 1 halaman 437 disebutkan wa yundabun nutqu bil manwi qabila takbir biusa'idal lisan al qalba wa li annahu ab'adu anil waswas wal khurut min khilafi man awjabahu wa yundabu dan disunnahkan annutku mengucapkan dengan lisan bil manwi dengan apa yang diniatkan qabila takbir sebelum bertakbiratul ihram. Tapi ba'dul ulama mengatakan wajib mengucapkan dengan lisan. Kenapa? Karena lisan ini yang bisa mendorong ke dalam hati. Tapi indah Syafi'i itu tidak wajib, itu sunnah saja.